قال الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاسم الشافعي تغمده الله برحمته ورضوانه، آمين. الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب، لأنها ابتداء كل أمر ذي بال وخاتمة كل دعاء مجاب وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب. Itu kita kemati. Nabi jadi saja. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman, Tuhan yang amat murah dengan segala hambanya, dengan bahawa memberikan segala nikmat yang besar-besar, umpama kekayaan, harta dan kesihatan. Lagi pulaknya Ar-Rahim, Tuhan yang amat kasih sayang. Ada setengah orang kata yang ngasihani, yang amat kasihani, kasihan itulah dengan hambanya yang beriman. Qala syaikhu, ini bukan hak kalam syarah dah ni, qala ni. Baik, cuba kita tengok di dalam hasiah tu. Syekh Al-Bajuri, mari menerang katanya. Qauluhu, perkataan katanya Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah apa ni? Dia kata hadhil basmalatu, basmala yubasmilu basmalatan, kalimah masda ruba'i mujarrad. Ini basmalah, ini ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ini ialah basmalatu syarihini. Ini basmalah hak syarah ni, hak Syekh Ibn Qasim. Wasata'ti, dan selagi akan datang semua satu bismillah pula. Dia kata wasata'ti basmalatul matni, dan lagi akan datang basmalah hak matah, hak Syekh Abi Suja'. Hak matah dalam likung lah, duduk dalam duduk dalam muka 10 tu. Tu bismillah hak mata duduk dalam likung tu, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi akan datang, dia kata. Jadi dua lah bismillah tu, basmalah hak ni, hak syarah Syekh Ibn Qasim ni. Lagi akan datang hak dalam likung tu, bismillah hak matan, bagi Syekh Abi Suja'. Lepas tu hak dalam ni, halik dalam bismillah hak sah tu, tu hak mahasi kita ni, Syekh Bajuri. Maka Syekh Bajuri kata wa kana yanbaghi liwadi'iddi bajati ay ya'tiya bi basmalatin salisatin lihadihi dibajati. Dia kata Dia kata, dan adalah saya gios moleknya bagi orang yang menghantarkan pendahuluan kitab ni. Dibajah. Asal dibat, dibat tu seteruk. Sehelai kain seteruk. Dibat tu seteruk. Menis seteruk tu lah. Tu asal. Tapi di sini makna dibat, dibajatul kitab. Dia panggil pendahuluan tu, pemukaddimah tu lah. Dia kata, semoleknya saya gio sepatutnya bagi orang yang menghantarkan pendahuluan kitab tu. Saya gio oleh bahawa ayatia bahawa mendatang ia wadi'un dibajah. Mendatangkan dengan satu basmalah yang ketiga lah. Semolek Umar bismillah dia dulu alhamdulillah berkurat. Barulah awak mari bismillah hasarah. Tu dia. Li'annaha kana al-basmalah tu amrun zubalin ya maklunya. Perkara yang zubali mana halin yuhtammu biha. Maksudlah kata perkara yang diamati oleh syarak ke. Maksudlah perkara yang dikira penting. Perkara yang ada nilaian. Perkara yang ada harga. Sebab itulah saya kira mendatangkan. Awak mari bismillah dia suku itu malak. Bahawa lepas pada tu lah bahawa mari bismillah syarah. Tu kata dia. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtaru. Tiap pekerjaan yang dikira harga pada syarak yang tak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, dalam hadis riwayat kata fa huwa abtar, maka iaitu abtar. Asal abtar ni makna yang mandulah, yang tak dapat anak, yang putus keturunan. Yang putus keturunan au ajzam, ataupun yang berpenyakit juzam. Penyakit badan, pesih, utuh daging dia. Au aqta'u, ataupun yang kudung. Ala kulliha 2, 3, 4 tu dia ada riwayat kata dengan abtar, ada riwayat yang kata ajzam, ada riwayat yang kata aqta'. Semua tu nak riwayat kata ay qalilul barakati, yang kurang berkat. Tak mula dengan bismillah tu kurang berkat. Bila perkara yang penting pada syarak tu kurang berkat. Kalau kata ada berkat positif, kalau tidak kata tak berkat. Tu maka tolak pada situlah kita makan disuruh bismillah, kerana itu perkara dikira nilai di sisi syarak kata. Syarak benar kita makan, syarak suruh kita makan. Kita makan bismillah, berkat makan tu. Minum bismillah, berkat minum tu. Pakai bismillah, berkat pakai ya tu. Gitu. Kalau kita tidak ke, tak berkat, tak berkat. Ini jadi rugi kita. Jadi peluang untuk kebaikan bagi kita ada sangat, tapi kita ketinggalan. Jadi rugi. Orang lain boleh untung, kita tak boleh untung. Pakai supaya demo juga. Makan supaya demo juga. Kenyir sama kenyir ya, tapi barokat kita tak ada. Supaya kita kata orang tu dia makan pilih barang-barang yang ada vitamin. Kita makan apa dia juga, makan benda tak vitamin. Ini beri pedah ke badan, ini tak beri pedah. Mentorak. Banding. Baik. Kalau gitu seeloknya marilah bismillah. Dia kata. Lakin saya gio tu gitu. Tetapi istidrak pada kana yang barilah tu. Tetapi wadi'un dibajati, orang yang menghantarkan pendahuluan kita ni, dia kira iktafa bi basmalati syarihi. Dia kira kata dah cukup ia, kira memada ia dengan basmalah oleh syarah, tak apalah. Tu pem nau situ tak apa dah. Walizalika, dan kerana itulah liktifaihi bi basmalati syarah, sabit itulah qaddamaha alaiha tu. Sabit tu mendahulu ia wadi'un dibajah, akhirnya akan basmalati syarah alaiha, atas atasnya atas basmalatihi. Sebab tu dia pakai-pakai dulu basmalah syarah lah, supaya li ta'uda barakatuha 'alaiha, Tu dia. Apa ni alaiha ala dibajah. Malak dah alaiha ala dibajah. Sebab tu dia mari bismillahirrahmanirrahim. Tu hak. Hak penama ni hak syarah. Lepas dia kata qala syaikhu. Dia mari kata-kata penduluan dia. Sabit itulah dia mendulu akhirnya akhir basmalah syarah alaiha ala dibajah. Ala dibajah. Malak itu. Supaya lita'uda barakatuha, supaya kembali oleh barakatnya, barakat basmalah syarah tu kembali ke atasnya, atas dibajah dia ni, atas penduluan dia ni, kata-kata aluan dia ni, habis di situ. Tu dia tanggung situ. Lepas pada tu nak tarik bismillah sikit ni, molatlah. Wa'lam, dia kata, dan ketahuilah. Ketahuilah engkau ayyuhal mukhatab annal basmalata, bahawa baca bismillah hingga akhir itu tusannu, hukumnya disunnahkan, ala kulli amrin zibalin, atas semua pekerjaan yang zim punya ibal apa bal ay halin bihaisu yuhtamu bihi syar'an. Dia panggil bal pekerjaan yang mempunyai kelakuan sekira-kira diamati dengannya pada syarak. Syarak amati benar tu, syarak amati benar. Siapa suruh nah kita tu dengan cara mafhum, bukan suruh dengan jalan mantuk, suruh dengan jalan mafhum. Mana mafhum hadis saat ni, tiap-tiap pekerjaan yang ada nilai di sisi syarak ada nilai, lepas tu pekerjaan yang ada nilai tadi tu tak dimula dengan bismillah, pekerjaan tu tak berkah. Ya rakyat kata tak berkat. Mafhumnya, kalau kamu tu hendakkan berkat, naklah kamu. Tu panggil mafhum. Mafhum hadis tak ada suruh. Mantuk hadis tak ada suruh. Mantuk hadis dak rakyat ya. Rakyat kata setiap kerjaan yang ada harga yang tak dimulai dengan bismillah, kerjaan tu tak berkat. Ya rakyat ya. Tak ada suruh kali. Apa tu mafhum. Dikerti daripada tu, mana munak ke tak berkat kalau tanya. Nak, nak naklah. Apa tu itu? Naklah. Ucap bismillah. Tu dia. Lalu tu tu berukunya tusan lil hadisil madzi. Apa kata sunat? Kerana hadis. Kerana sini kena kedai mudah ni. Lil hadisi ay li mafhumil hadisil madzi. Kerana mafhum. Bagi hadis yang telah lalu saat ni, hadis kullu amrin fi balin saat ni. Kerana mafhum hadis tu tu. Tu sunat. Setiap kerjaan zihalin tu sunat. Lepas pada tu, seolah nak istisna lah. Bahkan tak ada istisna, dia kaedah kullu amrin zi balin. Nah, benar haram. Tak maksudlah zi balin. Lalu kata wa tahrumu, dia haram ia al basmalah. Kita baca bismillah haram weh. Haram alal muharrami li zatihi, atas benda yang diharamkan bagi zat dirinya, diri muharram. Atas perkara yang haram li zatihi, kita bismillah pun haram. Sebab wayak awnilah tu. Seperti apa dia misal? Kasyar bil khamri. Ya misal. Seperti minum arak. Minum arak ni haram li zatihi ke? Semata-mata minum arak tu haram. Bukan kerana haram tu kerana mabuk. Mabuk kalau tak mabuk tak haram. Tu kalau kerana. Tak. Diri minum arak tu haram. Dia misal hak minum. Misal hak makan seperti makan daging babi. Makan bangkai. Kata nak tambah ni masuk dalam kata kan lagi ya. Apakah syarbil kamri ay wa aklil khinzi wal maitah. Dan seperti makan babi, makan bangkai. Tu masalah muharram li zatihi. Pas kita bismillah. Haram apa tu? Diri bismillah haram. Sebab nak kerja tu kalau haram. Wa tukrahu alal makruhi li zatihi, dan dimakruhkan basmalah atas atas bagi makruh li zatihi. Misalah mana? Oi, dia misalkan nazari li farji zaujatihi. Seperti melihatkan farak isterinya makruh. Hakana ya kait farak isteri. Farak ke lain haram. Tak kena dak wayak dah. Dak itu kan. Tengok farak ke lain haram. Tu dia. Harap lelaki lagi pun haram dak tengok. Ha, kecuali hak syarat izin. Nah, nah, kita jadi tok mudai. Ha, tak apa. Kita jadi tok mudai. Demo minum masa jauhi. Ha, masa dia kena buka. Nang kita gerak dah kan gerak lah mana kena buka, buka kena tengok wak bejar gitu. Wak utuh bagi orang. Ha, hak tu ke panggil hak tu campin darurah. Syarat benarkanlah. Ha, bak tu tok mudai boleh tengoklah. Ha, tu dia. Gitu juga tok bidan. Ha, siapa yang ha, nak berjawi nak apa. Ha, itu dia. Ha, hak tu harap. Ha, bila isteri dia tak ada harap. Ha, nah, sebab sebutin tubuh isteri tak ada harap. Dalam keadaan tak harap tu pun makro. Ha, tu dia. Nah, makro. Ha, makro. Ha, bismillah berjuruh nak tengok. Makro apa tu? Ha, ya hukumnya buat taruh dah. Ha, tengok hak sebenar ke panggil. Ha, tu dia. Jadi terlebih hukumnya bismillah tu ada hak haram. Ha, ada bismillah tu makruh, keji. Ha, tengok tadi. Bi khilafil muharrami li'aridin. Ha, dia bahagi tadi. Benar haram tapi haram kerana lain. Ha, sabit tu haram ke tak sabit perkara tu tak haram. Eh, misal macam mana weh? Misalnya kal wudu'i bima immalsubin. Ha, tu nak misal makruh li'aridi. Seperti ambil wuduk, kita panggil kata ambil air sembahyang dengan air yang dirapah. Ha, lah mana weh, air orang, telaga orang ataupun air milik orang. Ha, kita pergi ambil weh air sebotol weh, nak ambil air sembahyang. Oi, tak boleh. Ah, nak boleh jual 10 kot botol. Oh, jual apa orang ambil semaya. Ha, nyuak main lagu tu. Ha, tak boleh orang nak jual. Nasi nak ambil ni rapah ambil. Ambil semaya juga. Haram tu. Ha, diri ambil wuduk tu ibadah. Ha, diri rapah bagi orang tu. Ha, tu harap tu tu. Nah, harap tu tu. Maka ambil wuduk dengan air yang dirapah. Dia panggil muharram tu. Haram tu. Haram li'aridhi. Ha, bukan haram li'zatihi kerana ambil ismaya tu ibadah. Haram dia kerana hidup gunung. Harta orang tu. Dengan jalan rapah. Ha, kalau kita hak ni. Telakoh depan lagi. Hak ni sunat bismillah. Ha, bila nak ambil wuduk sunat bismillah. Ha, boleh ke bismillah dan ambil wuduk dengan air yang dirapah haram tu? Ya haram buku lain. Ha, diri ambil wuduk tak ada haram. Sunnah wajib. Dia ada dua situ deh. Sunnah atau wajib. Itu dia. Nanti dia panggil muharram. Apa dia li'aridin. Apa kita misal masalah wuduk tu. Misal seperti kita nak makan. Makan bagi hak kita curi. Nah. Nanti masalah kata haram. Tapi haram li'aridin. Tidak nafikan sunat bismillah. Dan satu lagi wal makruhi li'aridin atas pada muharrami li'aridin. Bersalah yang dimakruh tapi kerana arid baru datang je. Seperti ka aklil basali. Seperti makan bawang. Basal ni bawang jenis bawang merah lah. Bawang merah, bawang merah. Ha, tapi bawah pasal safa safal ni sampai tanah harap safal ni bawah tu makan mengatah main ya. Ha, makan dengan nasi minyak dia bergapu. Ha, bawah basal makan bawah maksudnya mentah lah, makan mentah. Ha, tu makruh tu makruh li aridi. Sebab apa arid? Kerana dia keji tengok kalau kita makan lepas tu tak beru gigi, tak beru tak apa, tak basuh kot bau. Ha, yang makruh sabit tu kalau masak wihilai bau tak apa. Ha, dia makruhkan nanti. Jadi supa kita sini kiyah di atas itu kat macam pesan buah petah ada. Buah petah kat moga tu haring. Ha, hak petah hak tua-tua tu juga haring. Ha, bila kita celur masak dia tak haring. Ha, dia panggil makruh li aridin, dia panggil lah tu. Makruh li ambuke makruh li zatihi. Karena ariknya mengkeji ya, keji bau keji. Ingat apa Nabi tak beri hadir di musalla dia. Ha, orang makan bau tadi tu tak sayu hadir semaya di musalla dia. Sebab bau duduk dia bau duduk jadi menyakiti orang lain. Ha. Ha, kau tu juga tengok pemulut orang isap akal. Ha, ya isak-isak apa? Ha, naik air semaya. Ya takbir Allah rabbahu. Ha, ha. Ha, nak baca tak boleh, kita duk nak baca tak duk bau. Ha, ha tu nak ingat tu isak apa? Ha, ha. Ha, nak beruh molek. Nabi tak boleh hati sebab apa? Sebab menyakit tiorang, menyakit tiorang. Tu dia. Jadi nak terus semaya dah tu merah, merah lagi pokun ni wei semaya. Tak masalah tu je dapat. Tu dok buk nak semaya lagi, nak kepo lagi Allah. Apa tak ada berkomo nak takbir Allah akbar juga uang. Kadang naik tak ada takbir tu bau dah. Ha, tu dia tu. Baik. Ha, maka ni kata dia fatusannu alaihima, disunatkan akan basmalah atas keduanya, atas muharram li'aridin, muharram apa dia li'aridin dan makruh li'aridin. Sunat bismillah kerana haram satu segi, sunat segi lain. Tak supah li'zatihi, diri minu Allah tu sendiri haram, sebab tu bismillah tu haram. Ada pohon ni diri ambil uduk bukan haram. Haram tentang guna air yang dirapah. Tentang makan diri, makan bawah tu pada asal tak ada makruh. Poh, kan makruh kerana keji tu. Habis tu kalau masak dia tak makruh lah. Itu dia. Habis, watajibu ada pula bismillah wajib ada. Weh, masalah bismillah wajib ada. Ya, wajibu dan wajib ia basmalah makni fi solat di dalam semaya. Hati dia tersawak hak wajib di dalam semaya. Sebab apa boleh wajib basmalah dalam semaya? Li'annaha, kerana bahwasanya al-basmalah itu ayatun minal fatihati, satu ayat daripada fatihah. Sedangkan fatihah kita maklum rukun semaya di sisi indana. Ayat kait dah tu. Ha, di sedemo lain pada mazhab Syafi'i itu tersakira lah. Li annaha ayatum minal fatihati, kerana bahwasanya basmalah itu satu ayat daripada fatihah. Ia semua tujuh ayat ke fatihah. Sebab kita wajib baca fatihah. Ha, tak kira imam, makmum, seorang diri, wajib baca fatihah. Bila kata wajib baca fatihah, kena baca bismillah. Muka satu ayat daripada fatihah. Indana. Apa indana? Inda syafi'iyyati. Indana inda syafi'iyyati. Di sisi kita ni, di sisi syafi'iyyah. Hasabik tu bina daripada sinilah. Kalau orang tak baca bismillah betul-betul tak baca, nah, kalau dia tu bukan imam roti, imam yang dilatih kah masalah, maka kita tak sah ikut dia tu. Pasal dia tinggal sejuzuk daripada rukun. Dia hidup jadi setengah-setengah kapung. Ada setengah-setengah kapung jadi terimeh baca fatihah tak baca bismillah. Ana wak tiru kodok ku arak pun wak. Klik main alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah apa mana wei? Oi, dia tak baca sudah kodok ku nung tak ada baca ni. Ni mu dua perkara. Ayatnya jadi ni wak kelah. Iya panggil. Tak ada pasal mari jauh dah. Kali terkejut menjadi mikir. Tak ada pasal dia memari jauh nak kelip-kelip hidung mu. Ingat malak deh. Makna kata di sisi mazhab kita Syafi'i ittifaq. Ittifaq kata bismillah tu satu ayat daripada Fatihah. Oleh ia demikian wajib bismillah itu. Kalau buat hak tu tak sah lah. Sampai ke semayanya. Itu dia. Pada si setengah mazhab walaupun tak wajib, ya sunat. Ya sunat baca bismillah pada pelat karib pun. Kita ra'ikan lah. Fata'tariha hapua tafriq dah tu. Iza alimta, apabila engkau ketahui akan mazukira di setakat kata wa'lam annal basmalata tusannu. Ambil situ sampai sini engkau tahu dah tu. Iza alim tamazukira, apabila engkau tahu barang yang telah sebut daripada huraian mengenai basmalah tu, maka fata'tariha, maka berlakulah akannya akan basmalah oleh ahkamun arba'atun oleh empat hukum. Jadi nak ayat atas basmalah ada dalam empat hukum. Hak wajib pun ada, masalah wajib pun ada, hak sunat banyak sekali. Lepas tu hak haram pun ada, hak makruh pun ada. Jadi dalam hukum taklifi yang kita maklum lima tu so lagi. Hak mubah, mubahah, ibahah, hak haruf. Ada ke tak bismillah hak haruf? Haa, dia kata wabaqiyatil ibahatu, dan masih tinggal lagi oleh haruf so lagi. Ya hukum lima kan? Haa nak. Haa, wajib sunat, haram makruh, so lagi haruf kan? Apa bismillah hak haruf ada ke tak masalahnya? Ha, dia tertinggal lagi ibahah tu. Pada kau tak ada waqilah, ha tu. Waqilah iqala ba'dul ulama, kata innaha, bahwasanya basmalah tubahui. Ada juga baca bismillah tu dibolehkan. Tak ada masalah tutup buat, tak ada masalah tutup tinggal. Ha, cuma boleh. Gitu je. Pada masalah mana tu? Fil mubahati allati la syarafa fiha. Tu dia. Pada segala pekerjaan yang haruf, pekerjaan yang dibiarkan, yang tidak ada kemuliaan padanya. Misal macam mana eh? Misalnya kanak lima ta'in min makani, seperti nak halih suatu mata benda dari satu tempat ila akhara, kepada satu tempat yang lain, ila makanin akhara. Kita nak halih barang ni supaya jatuh agama ni. Apa kita duduk mengaji ni kan? Halih-halih meja ke? Halih meja. Anak halih meja. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Barang duduk tambung, halih tak tepi. Itu nak lima tak ila makan, min makan ila makan. Itu maksudnya kerjaan tu kerjaan mubah. Bila kerjaan mubah, nak bismillah pun boleh. Tak ada kata ditutup suruh pun tak. Tak ada kata tutup lagi, kok-kok tinggal pun tak. Tutup kok tinggal pun tak. Dengan bismillah, tak ada lagi apa. Hendaklah bismillah, tak ada suruh pun. Sebab kerjaan tu kerjaan haruf je. Bukan amrin zibalin kali. Kalau amrin zibalin, masalah umum tadi. Itu dia. Kalau amrin zibalin, masalah hak tadi. Misalnya kalau kita kata lagu mana weh, hak amrin zibalin. Berjalan-jalan temu kacau. Tu nak buat amrin zibalin. Deh, jalan-jalan kacau ni, duri ni. Paku duduk tengah jalan ni. Orang lalu kena kaki ni. Kena motor ni ambil buah. Tu nak buat halih juga, tapi halih tu bagi amrin zibalin tu penting tu nak buat tu. Sebab dalam syarat dia duduk bila syu'bah, syu'abil iman. Duk bila cawengnya iman hok paling kurang sekali wa adnaha gapo iman batul adza, menghilangkan barang menyakiti dari jalan. Jalan-jalan nampak duri, rebo ni weh, duri buluh paku ni ambil gak pergi tepi, patut tahu lubang tahu lubang. Ambil bismillahirrahmanirrahim, ai nampak dah lazi amrin zibalin. Kalau amrin zibalin sunat boleh pala. Di batu duk. Ni kena kaki belakang ni sepak gelecoh orang rebah lah ni. Halih je. Tu maksud nampak dalam amrin zibalin. Pendek kata perhati itulah. Hak syarat suruh tu masalah amrin zibalin lah. Kalau hak semata kita nak halih kat tu, nak letak sini, nak sipai, nak kesuk rumah kita, mari ni nampak nak halih tak pucut tu pula halih. Hanya ini nak tak pucut tu halih. Dia panggil naklimatak tu. Ni makan ila makan, tak ada masalah amrin zibalin tu. Hak tu duduk tangga boleh, nak bismillah pun boleh, tak sih pun tak ada apa. Tu yang ba'duhum kata. Yang ba'duhum kata. Kalau balas tu kak fa'ala hadha, hadal qi ni lah. Kalau kita nak berlaku atas qi ni, jadi ta'tariha, berlaku akhirnya akan basmalah oleh al-ahkamul khamsatu. Hukum lima tu ada berlaku bismillah. Malah tu peraya dia tu dia. Tu dia. Walaupun kita tak pandai lagi nak baca ibarat kitab, boleh kita ambil maksud tu. Orang-orang kapur dengan ngaji telinga dah. Dia tak ada buat kitab, dengar kitab dia tak reti, dia dengan dengar telinga. Orang dah hurai. Dia faham. Faham tu. Kitab dia baca tak kena. Dia baca tak pandai, tapi dia faham maksud. Ha, apa itu lah kita pergi baca tak kena dengan jadi ingat. Ah, kena tu. Ha. Ha, tanya lah kita, aku tak tahu kita. Ha, pasal dia boleh maksud. Dia boleh maksud. Ha, apa kita ni kita mengaji dalam bentuk berkitab lagi kaedah cara nak kenal kelimah nah. Ha, tu dia lah. Ha, ni lebih ni pada kita mendengar saja tu. Tapi tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak mutabak ia kedua muta'allimin. Ha, ni kita muta'allimin lah ni. Ngaji kaedah nak kenal ibarat cara nak letak baris, nak kenal kelimah, cara pehe, cara apa gitu bin nak pawi ingat. Ni panggil muta'allimin. Tapi saya kapun tu duk dengar tu panggil sami'in. Ha, tapi dengar tu di samping dengar ada tu buka kitab sadah kata. Ha, tu lah bawa sikit pada tu. Itu dia. Faham lah. Ini kita ni muta'allimin lah ni. Hmm, tu dia. Baik. Selesai hubung kait dengan basmalah. Qala syaikhu. Ha, tu kalau nak turut dalam tu lagi tu duk kait dengan sorah masuk dah belah-belah situ. Ha, sorah masuk duk cekola dah. Ah, dia asal qala qawala ha, kalau gitu kali panggil juga tu cara sorah tu. Ha, ya ada berlaku. Ha, lah kita ada. Buah kita ada berlaku ilmu ya ilmu masuk gitu. Qala syaikhu telah berkata oleh syaikh. Ha, kita ambil kelimah nak sebut dengan sokmo syekh syekh syekh ni ha, mai kita reti syekh pula. Ha, mai kita reti syekh. Telah berkata oleh syekh. Syekh ni siapa dia? Kita turut kita pi dulu. Ialah seorang imam. Ha, tu kena reti imam apa dia dia ya semualah sia kita akan masuk insya-Allah. Ha, lagi pula syekh ni orang al-alim, orang yang alim. Orang yang bersifat dengan ilmu. Alim ni umum. Mbak dia kata qauluhu al-alimu mana al-muttasifu bil ilmi, panggil alim lah tu. Cuma uruf kita ya bila kata orang alim tu orang banyak ilmu boleh mengajar boleh royak pun panggil orang alim. Walhal kalau kira dari segi logat orang kapung semua orang alim, tapi uruf kita tak panggil. Buat tengok makna alim tu apa sifatnya ke ayil muttasifu bil ilmi tak jalan lah tu isi wasah ma dalla ala hadasi wa sahibihi tak jalan lah tu. Tu dia nah dia panggil al muttasifu bil ilmi orang yang bersifat dengan ilmu walau banyak mana ilmu tu walau kanal ilmu bimasalatin wahidatin walaupun tahu dia dengan masalah yang satu dia alim dah lah. Ha tu. Sawa'un kana sama saja ia tu al-muttasib bil ilmi sama ada dia tu tahu saat itu bi tariqil kasbi dengan jalan usaha belajar mengaji apa kita ni. Dia panggil tak jalan usaha ni. Usaha duk mengaji ataupun dengan jalan mendengar, pergi duk dengar dengan telinga. Panggil masalah kasbi tu. Pas kita boleh dengan sabit duk dengar ataupun tanya, masalah ni macam mana? Orang hurai kita dengar. Ha, nampak. Ha, dia panggil boleh dengan jalan usaha. Au ataupun bi tariqil faidil ilahiyyi. Ha, pada sah duk sebut. Ataupun dengan jalan faid. Faid ni asal mana limpah kurnia. Fadha ya fi tu mengalir lilih mai masuk dalam kita. Ha, tu asal faid faid. Ataupun bi tariqil faidil ilahiyyi ataupun dengan jalan semata-mata limpah kurnia hak bahasa Tuhan capak mari. Nga tak ada usaha, tak ada berguru, tak ada apa. Ha ni gapo panggil lagu ni? Wa huwal ilmul ladunniyyu. Ha hak ni panggil ilmul kasbiyyu. Ha maksud ia ni sebab ilmu yang kita dapat dengan jalan usaha mengaji, mendengar, bertanya. Hak ni ilmu hak bahasa tu hak capak beri dengan tak ada mengaji, tak ada tanya, tak ada mendengar, tetapi tu hak capak reti dalam diri. Ha dia panggil ladun, ladun tu zarah. Satu luruh daripada lada. Lada, ladun dengan mana inda terjumuh di sisi. Ha tu ilmu ladunniyu maksud ia ni sebab ilmu hak bahasa sisi Tuhan. Walha semua ilmu hak Tuhan semua. Ha tu dia. Ha semua tu hak Tuhan tapi hak ni nampak dengan melalui usaha sana sini. Poi tadi misalnya rumah ni ha kalau kira semua tu hak Tuhan tapi dah nampak usaha kita manusia apa yang kata kita buat panggil gitu. Langit bukit Ha, siapa pergi duk gali tambang nanti? Tak ada siapa dia pun. Ha, lepas tu kata hak Tuhan, tak ada letak hak kereta orang ni. Langit, tak ada siapa kata, aku pun pakat susu. Ha, tak ada. Ha, bukit, tak ada siapa dia, apa nama duk tambang buat. Mereka so, ya bukit dia mau pakat tambang. Jalan nak pergi golok ni, bukit tambang. Gali ke tua dulu pakat duk tambang. Ha, cuba kelihat tanya weh. Ha, mereka pun tu. Yang nak panggil bukit tambung. Kau dia mau pakat tambung. Dia ke tua dulu. Sungai gali. Dia mau gali mati. Nah, jadi lekat nama kapung. Kapung sungai gali. Dia mau gali sungai. Ha, kak sungai gali. Hanya bukit tambung boleh tanya. Kali ke tua dulu tu pakat tambung. Tanya. Kak, ha, ni bukit pakat tambung ni. Hak lain tak ada siapa mengaku bukit tambung. Dah itu kan? Ha, tu buat jadi masalah. Baik. Ana ayat ana tu. No, ayat tu ilmu yang kita dapat ni kebanyakan dapat melalui usaha. Itu panggil ilmu kasbi. Ada ilmu yang kita dapat dengan jalan tak ada usaha. Itu panggil ilmu laduni bi tariqil faidil ilahi. Dia panggil. Itu panggil dia tarik tu. Faqad naqala al-arifu asy-Sya'rani annahu yufadu 'ala al-maridi fi awwal laylatin min al-layali al-fath. Al-fath bi 25 'ilman, minha 'ilmu ahli as-sa'adah wa ahli as-syaqawah, wa minha 'ilmu adadir ramal wan-nabat wal-jamadat wa ma yakhussu kullan mimma awda'ahu Allah fihi min al-manafi'i wal madari. Ha tu kecap. Syarani itulah tu mukhtasar at-tazkirah tu. Karena dia ni terkenal ke balik tasawuf kuat dia. Di situ apa nama ni kita hundur klik dulu. Kita hundur klik gi nak ambil reti syekh. Nak ambil reti syekh dulu deh. Jadi perkata syekh, syekhnya apa dia? Dia orang Arab selalu dia guna syekh ni. Dari segi adab dia agak dia panggil syekh. Kadang-kadang dia tua pada kita, dia agak macam kita syekh. Sebab kelimah syekh ni besar di sisi dia. Mari kita tengok pengertian syekh ni apa. Qauluhu as-syaikhu. Syekh huwa fil asli ay asli lughah. Pada asal orang lah syaikh. Kelimah apa tu eh? Masdaru syaikh. Dek. Dia panggil kelimah masdar daripada PMadi syaikh. Yuqalu ay fil lughati. Dikatakan di segi lughahnya. Kalau kita nak cari dalam komoh ke apa. Itu bahasa lughah. Kita cakap lughah bahasa tu. Syaikh yasikhu syaikhan. Nak supa dengar ba'a yabi'u bai'an supa. Kita dah mengaji dalam surah tu apa dia? Ba' ya kedua mu'tal 'ain al-ya'i. Kita hukum dengan surah. Ba'a yabi'u sya kha yasikhu. Klik asah sya ya kha yasikhu ba ya ba yabi'u. Supa tu. Tidak kita biasa mengaji surah pun bahar kita nampak lalu. Daripada tak tahu pada mula tahu. Tu yang alik ngaji tu deh. Syekha yasikhu syaikhan. Syaikh. Kita panggil syekh. Syekh pun tak apalah. Asal kelimah syaikh. Syaikh. Lepas tu kelimah masdar lah tu. Thumma wusifa bihi mubalaghatan. Kemudian disifat dengannya, dengan syekh tu, dengan secara mubalaghah. Pakai wasah dengan dia lah. Supaya adil. Adala ya'dilu adlan. Bila pakai nak buat sifat dengan dia selalu dah Zaidun adlun. Zaid tu adl. Walhah betulnya adilun. Tapi katanya masdar selalu dah Zaidun adlun. Bila Zaid selalu orang betul sangat, pakai tak kata yang betul dah. Zaid tu kena kebetul selalu dah. Tu panggil balaghah. Kalau kira agak tak masuk lah. Zaid tu bukan kena betul. Betul tu sifat. Zaid tu dia panggil isim zat. Nama tubuh tu. Kena ke tubuh Zaid yang bernama tu tu tu. Dia panggil isim zat. Jadi buat khabar dengan adlun tak masuk. Anu sifat. Zaid tu zat. Nama bagi zat. Adlun tu sifat tak masuk lah. Dia kena adilun. Yang adiha bau jala bau kena ke zat lah. Ini pas-pas tu. Zaidun tu syekh. Zaid tu ialah seorang syekh. Syekh tu maksud dah. Tak apa mubalaghah. Di sifatnya tu selalu pakai panggil syekh tak ada. Tak ada kena takwil dengan syair ke. Tengok ni B. Wa yasihhu ay yakuna sifatan musyabbahatan. Dan boleh juga bahawa de ya syekh itu tu pakai sifat musyabbahah tu tu. Supo hasan. Zaidun hasanun. Zaid tu yang elok. Dak elok ni elok sok umum. Orang bahasa elok tu elok sok umum. Hak yang jangok tu jangok sok umum, jak muda waktu jangok. Tu dia panggil sifat musyabbahah. Ni syekh boleh pakai sah pakai sifat musyabbahah kata dia. Habis. Lepas tu nak tahu makna lah pula ni makna apa syekh? Wa huwa ni ay wa ma'nahu kedimudah. Wa ma'nahu makna syekh fil lughati pada logat lah. Man jawazal arba'ina. Tu asal pada logat. Syekh tu ialah orang yang melampaui orang yang dah melangkah akan 40 umur tu. Bila orang umur lakah 40 tu, mana masuk 40 lah. Dia panggil syekh pada lorak. Kalau gitu kita umur dalam 30 tak panggil syekh lagi. 39 tak panggil syekh lagi, bah masuk 40. Tu dia panggil syekh. Umur berapa dah? 40. Syekh. Syekh pada lorak. Kalau gitu dia artikan syekh pada makna orang tua. Syekh pada makna orang tua. Kalau perempuan kata syaikhah. Bubuh tua tak ni masuk syaikhah. Syaikh tu orang tua lelaki, orang tua perempuan. Hak datang dalam Quran ayat tu dinasah. Lapa asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battata nakalam min Allah. Tu syekh pada orang. Baik. Sebab apa boleh panggil syekh? Sini dia cakap umur ke? Orang doa umur banyak ni panggil ni banyak. Nyegi situ pula tadi. Sebab li'annal insana. Kerana bahawa manusia tu, seorang insan, madama fi batni ummihi, selama ia berkekalan di dalam perut ibunya, dalam kandungan ibu, dia panggil apa weh? Insan tu panggil yuqalu lahu janinun, panggil janin. Anak dalam perut tu panggil janin, anak kandungan dia panggil janin. Sebab apa panggil janin munasabah dengan lorak? Lijtinanihi wastitarihi, tu atas tafsir. Wastitarihi atas tafsir bagi ijtina. Ijtinan bahasa kita tersembunyi. Sabit jin jin jin je, apa panggil jin je. Lorak Arab jin jin tu apa? Janin tu pun terdahlah tu jinn. Makna tersembunyi, terselindung. Sebab tu panggil anak dalam perut tu janin, panggil janin. Sebab panggil janin kan dok selindung, tengok tak nampak. Cuma mari alat baru dia mau x-ray tengok tulur dalam perut. Nak tahu dah weh lelaki ke perempuan. Mau 4, 5, 7 bulan ada lepuk, 10. Nyata dia kata anak lelaki. Ada pun orang zaman dulu tu dia kena di apa nama tanda-tanda alamat. Kalau perut besar tu, perut bulat kot tu, dia tahu tu. Lelaki anak ni mana ni. Dia kata. Dia pandai kata dah. Jadi dia jamuh gagah. Ni lelaki anak ni mana, dia tengok. Dia pandai cara tu. Dia x-ray cara tu dia. Tapi dia bijak cara dia. Jamuk dia gagah. Jatuh nak nemo ni. Dia tengok ya lah. Mau tu berhak. Kena sungguh. Bagaimana ni X-ray tengok. Jadi nak ya walau bagaimanapun. Jadi oleh kerana duduk dalam perut, duduk selindung lagi tu, panggil janin. Baik. Lepas pada beranak lahir tu, baik mari. Wa ba'dal wad'i. Wad'i mana lahir, beranak. Wa ba'dal wad'i. Atas pada fi batni ummi. Li'annal insan, tak ada kata madama dah lah. Kena reka semua. Li'annal insana ba'dal wad'i. Kerana bahawa seorang manusia selepas pada beranak tu, selepas pada lahir, yuqalu lahu tiflun. Panggil lain dah lah, tak panggil janin dah lah. Dia beranak boh tu baik mari, panggil tiflun. Kita panggil, kita dah panggil apa? Anak kecil itu kita panggil tiflun. Wa zurriyyatun, panggil zurriya wasabiyun. Mula di situ, mula di lepas beranak tu, hingga siapa selagi tak balik, ada panggil tifl, anak kecil, panggil sobi, sobi tu maknanya bila besar panggil sobi, besar sikit panggil sobi. Nah, kalau hak kelima sia dia panggil dek. Dek, dek tai, dek ging, tu. Hak tu hak belum balik tu. Hak belum balik. Kemudian dia lepas balik wa ba'dal bulughi, dan kamu dia pada balik. Maka hak syarat telah sikit hak ni ke 15 mata. Tengok nama hak sia bila kata umur 15 lebih, ya halih namalah. Dia tukar adalah daripada dek tadi jadi nai. Ada? Daripada nang. Jadi kau tu lah. Dek. Hak ni pun tukar, tak panggil, tak panggil sobi dah lah. Kalau panggil juga panggil lorak, panggil apa? Balarah. Tukar panggil apa? Syabun. Yukadu lahu syabun, orang muda. Ni panggil wairu lah ni. Budak lagi, budak muda. Kalau kalau perempuan panggil anak-anak teruna. Nah, anak-anak muda panggil. Syabun kalau perempuan syabah. Wafatan kalau perempuan fatatan. Orang muda, wairun dia. Duk celah tu tu daripada balik hingga ke mana? Hingga ke umur 30. Bila 30 panggil lain pula dah weh. Wa ba'da thalathina, dan kemudian daripada 30 tu panggil apa dia? Yuqallahu kahlun. Jamak kata kuhul. Kuhul. Orang panggil kata orang tengah tubuh, bahasa kapung panggil. Umur 30 ni mana orang tengah tubuh lah tu. Kalau ibarat naik bukit bongkok ke, siapa umur 30 dia panggil tengah. Tahdah, nak tahdah. Antara 30 pergi ke 40 tu ada panggil kahlun. Tengah sama rata lah tu. Pergi lagi masuk 40 halih pula. Wa ba'dal arba'ina, dan kemudian daripada 40 umur barulah yuqalu lil zakari syaikhun. Apa siapa ke syekh? Bila siapa 40 tu dipanggilkan syekh bagi orang lelaki, walil unsa bagi perempuan panggil syaikhatun. Tu pada lorak tu dia panggil syekh, pada lorak mana orang tua, orang dah menekak 40 dah panggil syekh. Baik, adapun pada istilah wa fil istilahi hunduk li atas pada fil lughati. Klik mula wa huwa asy-syaikh, wa makna asy-syaikh fil istilahi pada istilah ulama, bahkan panggil juga pada sisi syarak. Syekh-syekh tu apa makna? Man balagha rutbata ahlil fadli. Tengok, iaitu orang yang sampai ia kepada pangkat orang kelebihan. Orang sampai kepada pangkat orang kelebihan panggil syekh. Walau sabiyan, yani walau kana man balagha saat itu, ataupun man zukira saat itu sabiyan, walaupun dia kanak-kanak boleh panggil syekh dah. Budak ni cerdik lah, budak ni Allah, boleh panggil syekh dah ke dia. Umur baru belah je baru. Tu dia. Umur baru 45 belah, Allah cerdiknya, mengaji cerdiknya, peringatan comelnya, berakal budak ni. Orang malu ke dia. Tak pada dengan dia budak, umur putih sangat ketua panggil. Tapi ke Allah berakalnya. Buah dia tu gak comelnya, tak jadi karuh-karuh, bolehlah panggil syekh. Boleh panggil syekh, dia beri gelaran syekh kepada dia. Arak-arak lagu ni, arak-arak. Budak-budak bakal nak ngaji panggil syekh. Tiada syekh mana ni ni? Iaitu man balagha rutbata ahlil fadli. Man balagha rutbata ahlil fadli walau sabiyan, dia panggil syekh. Mana orang yang hormat lah perkata syekh ni. Kalau orang pasal Hindi dia apa? Dia guna maula, maulana. Dia guna maulana tu salah tu. Biar orang-orang Hindi, biar orang India. Jenis Hindi lah, India, Bangladesh dan Pakistan, mana Afghanistan tu, biar Hindi dia panggil. Orang tu dia agak-agak besar, dia panggil Maulana. Kata orang mengaji ni panggil Maulana lu. Tengok macam tak boleh tak sebut Maulana, Maulana. Tu orang lebih tu Maulana. Lebih dah lebih dah tu, bidang tak kira lah, bidang ilmu, bidang apa. Ni pun sepatut orang yang dapat dalam murtabak orang lebih panggil syekh. Arak dia guna lah tu. Ha, sampai dekat ni sajalah untuk kita ambil erti. Lepas tu kediai padanya nak bahas kelimah lah. Ha, kelimah dia berapa lorak. Ha, tu saja kalau macam tu lah. Ha, kita ambil setakat tu saja. Ha, apa? Cukup dulu. Kita mari semula tengok ni qawluhu al-imam pula. Wallahu a'lam.